sembah kamu. Ada getaran di dadaku, kulihat cinta di matamu. Ku merasa ku jatuh cinta karena kau buatku cinta yang lama tak pernah ku rasa lagi. Jangan kau kecewakan aku, biarlah diriku bahagia denganmu. Ku rasa kita sempurna hati selalu. Jagalah kisah cinta kita, berikan sepenuh jiwamu. Buatlah ku terbang melayang hingga hatiku hanya untukmu. Tak pernah ku rasa lagi. Jangan kau cewakan aku, biarlah diriku bahagia denganmu. Ku rasa kita sempurna hati selalu. Biarlah diriku bahagia dengan